meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan diri kita atau jiwa kita dan dari buruknya amalan-amalan kita. Maka barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dia hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkan dia. Dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala sudah sesatkan, maka tidak ada seorang pun yang bisa berikan dia petunjuk. Dan aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan melainkan Allah, satu-satunya tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul-Nya. Standar, yakni khutbatul hajah, biasa disampaikan oleh semua atau para jai. Dalam karangan pun, dalam kitab pun, yakni beliau menyampaikan hal tersebut. Amma ba'd, kata beliau, fahadhihi buhuthun hammatun wa mutanawwi'ah tad'u al-muslimina ila aqidati at-tauhid al-khalis والابتعاد عن الشرك الذي انتشرت مظاهره في أكثر البلاد الإسلامية. Buku ini mencakup beberapa bahasan yang sangat penting dan bermacam-macam yang menyuruh kepada kaum muslimin kepada akidah dan tauhid, tauhid yang suci, tauhid yang murni, penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. والابتعاد عن الشرك dan jauh dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana perbuatan syirik ini, menyekutukan Allah ini, telah tersebar di negeri-negeri Islam. Wahwa sababu halakil ummis sabiqah, dan syirik ini adalah sebab hancurnya umat-umat terdahulu. Wa sababu syaqail alamil mu'asir, dan juga sebab sengsaranya dunia yang kita hidup di atasnya sekarang. Wala siyamal alam al-islami, dan bahkan juga negeri-negeri Islam dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan disekutukannya Allah Subhanahu wa taala, banyak kerusakan kemudian yang kita dapatkan. Wa ma yulaqihi minal masa'ib wan nakabati wal hurub wal fitan wa ghairiha, di mana karena syirik tersebutlah banyak kemudian musibah menimpa kita, banyak kemudian fitnah juga menimpa kita. Jadi buku ini, kata beliau, mencakup beberapa bahasan penting dan bermacam-macam. Tapi intinya berkaitan dengan tauhid. Intinya berkaitan dengan bagaimana cara kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena syirik menghancurkan umat-umat terdahulu, syirik memberikan kepada kita banyak sekali musibah di zaman ini, dan syirik yang juga akan menghancurkan nanti di akhir zaman. Wa hadhihi al-buhuth wal mawadhi tubayyinu aydan minhaj wa aqidah al-firqatun najiyah, dan bahasan-bahasan dan juga tema-tema pada buku ini juga akan menerangkan beberapa manhaj, metode, cara beragama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga akan menerangkan tentang akidah al-firqatun najiyah. Al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, itu di antara gelar, di antara sifat yang dimiliki oleh ahlus sunnah. Perhatikan judul buku ini, al-firqatun najiyah wa ta'ifatul mansurah, golongan yang selamat dan kelompok yang ditolong, dua-duanya ini ada di sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama menyebutkan bahwasanya al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, wa ta'ifatul mansurah, dan kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah laqab, ini adalah gelar, nama lain untuk ahlus sunnati wal jamaah. Jadi pada kitab ini juga, kata beliau, akan menerangkan prinsip-prinsip, akan menerangkan metode beragama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga akidah al-firqatun najiyah dan at-ta'ifatul mansurah. Litunyara at-tariqa lil 'amilin, agar kemudian ketika seorang memahami apa itu manhaj, apa itu metode beragama Nabi Muhammad SAW, maka jalan dia untuk mengamalkan agama ini akan terang. Tahu dia bagaimana bersikap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu dia bagaimana bersikap kepada semua umat manusia. Tahu dia bagaimana bersikap kepada para pemimpin. Dan sikap-sikap yang lain yang dibahas semuanya di dalam sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta yakunu minan najin wal mansurin insyaallah, hingga mereka menjadi orang-orang yang selamat, dan orang selamat tentunya di akhirat dengan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal mansurin, dan menjadi orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika di dunia, karena mereka menjalankan agama ini sesuai yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu as'alu an yanfa'a biha al-muslimin wa yaj'alaha khalisatan liwajhil karim. Dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar karangan ini bermanfaat untuk kaum muslimin dan menjadikannya adalah sebuah amalan yang ikhlas untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tertanda Syekh Muhammad bin Jamil Zain. Wallahu a'lam bishawab. Itu mukaddimah dari beliau. Kita mulai saja masuk pada bahasan yang pertama. Saya pengennya itu setiap pertemuan satu bagian atau satu bahasan. Tapi setelah saya baca-baca mungkin enggak bisa ya. Artinya enggak mungkin kita habiskan ini dalam 46 pertemuan. Sebagai motivasi, perhatikan halaman 1. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menjalani satu jalan yang di dalamnya dia menuntut ilmu. Ini di antara dalil bahwasanya ilmu itu didatangi. Ini di antara dalil bahwasanya terkadang menuntut ilmu kita harus safar. Dan ketika Nabi Muhammad SAW menyebutkan ilman, nakirah memang, umum memang, akhirnya sebagian orang beranggapan bahwasanya ilmu duniawi pun masuk. Padahal keterangan para ulama, ilman di sini betul-betul nakirah, umum lafadznya. Tapi umum dalam artian cabang-cabang ilmu syar'i. Baik itu banyak ataupun sedikit. Bagaimana kemudian dengan ilmu duniawi? Maka kata para ulama, kalau ilmu duniawi, hukumnya fardu kifayah. Jika sebagian kaum muslimin sudah menuntutnya, alhamdulillah. Jika dia ikhlas ketika menuntut ilmunya untuk kemanfaatan untuk kaum muslimin, pahala pasti dia dapat. Kedokterankah, apakah, terserah. Tapi fardu kifayah. Ketika sebagian kaum muslimin sudah menuntutnya, menguasainya, gugur hukumnya untuk yang lain. Ketika ilmu dia bermanfaat untuk banyak orang, maka pahala pasti dia dapat. Tapi tidak untuk ilmu syar'i. Itulah yang diinginkan pada sabda ini. Ilmu syar'i fardu ain. Semua individu kita harus nuntut ilmu. Apalagi sebagian di antara pian yang sudah berkeluarga. Terkadang istri Anda bertanya kepada Anda tentang ilmu agama, tentang urusan kewanitaannya. Dan tidak bisa setiap saat kemudian Anda menghubungi ustaz. Dia butuh jawaban jam 11 malam. Karena mungkin terjadinya masalah kewanitaan dia jam segitu. Anda harus punya ilmu. Atau kemudian sebagian di antara pian bukan lagi kemudian sudah punya istri. Juga sudah punya anak. Anak ulun yang nomor 3, Kanzu, itu umurnya 5 tahunan. TK 0 besar. Pertanyaannya kepada ibunya sudah sampai level, kenapa Allah ciptakan iblis? Karena sebelumnya pertanyaannya, kenapa Allah ciptakan keburukan? Ibunya sudah lirik-lirik saya tuh. Maksudnya sahutiakan, oh gak bisa, yang ditanya kamu. Kamu yang jawab. Ketika sudah dijawab, naik level pertanyaannya. Kenapa Allah ciptakan iblis? Ketika sudah dijawab, naik level pertanyaannya. Allah itu apakah seperti kita, Ma? Hah, motiar gue. TK nol besar. Pertanyaannya sudah seperti itu. Itulah kenapa menuntut ilmu ini fardu ain. Menuntut ilmu ini adalah fardu ain. Individu kita semuanya wajib nuntut ilmu agama. Itulah yang dimaksudkan dalam sabda Nabi Muhammad tadi. Man salaka tariqan, barang siapa yang menapaki satu jalan, yaltamisu fihi ilman, pada jalan itu dia nuntut ilmu, nyari ilmu. Ulun tahu mungkin sebagian di antara pian ada yang dari Martapura, ada yang dari Landasan Ulin, bahkan mungkin ada yang dari Banjarmasin misal. Iya, karena ilmu memang harus didatangi. Terkadang kita harus rihlah, bahkan safar, bahkan untuk nuntut ilmu. Terkadang kalau misalnya ada tabligh akbar di Banjarmasin, itu yang datang dari jauh-jauh. Dari Palangka lah, dari terkadang dari Balikpapan lah, dari Grogot lah. Kenapa? Memang seperti itulah ilmu. Didatangi. Barang siapa yang menapaki satu jalan, di dalamnya dia menuntut ilmu. Di jalan itu dia untuk menuntut ilmu. Seperti pian sekarang ini. Kata Nabi Muhammad SAW, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan untuknya dengan ilmu tersebut, ilmu agama tersebut, jalan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Akhirnya ketika pian nuntut ilmu agama, pian tahu apa itu haram, apa itu halal. Kita tahu mana yang buruk, mana yang tidak. Kita tahu bagaimana bersikap. Kita tahu bagaimana adab kita kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kalamullah, kepada semuanya, karena kita menuntutnya. Maka dengan demikian kemudian mudah jalan dia mencapai surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebuah motivasi. Bahwasanya menuntut ilmu syar'i seperti ini jalan pintas menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi Muhammad SAW, وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ, dan tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, masjid. يَذْكُرُونَ كِتَابَ اللَّهِ, mereka mengingat kitab Allah, disebutkan dalam ayat lain, يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ, mereka membaca kitab Allah Al-Quran. وَيَتَدَارُسُونَهُ بَيْنَهُمْ, dan mereka bertadarusan, mereka mempelajarinya di antara mereka. Ini di antara praktek tadarus. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, praktek tadarus dengan Al-Quran itu banyak. Salah satu di antaranya, seseorang berbicara, menyampaikan firman Allah, yang lainnya mendengarkan. Majlis ta'lim. Tidak ada satu kaum yang berkumpul di salah satu rumah, di antara rumah-rumah Allah. Mereka membaca Al-Quran di dalamnya. Mereka bertadarusan mempelajari Al-Quran di dalamnya. Kecuali berikut keutamaan orang yang nuntut ilmu syar'i di masjid. Illa nazalat alaihimus sakinah, wa ghasyiyatuhumur rahmah, wa haffathumul malaikah, wa dzakarahumullahu fi man indah. Kecuali akan turun kepada mereka ketenangan batin, jiwa. Majlis ta'lim itu menenangkan. Itu janji Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya pian dapatkan saking tenangnya majlis ta'lim, di antaranya adalah praktek khutbah Jumat. Waktu Jumatan, wuh, yang tidur banyak. Kenapa? Karena tenang. Apalagi kemudian khotibnya, dia baca teks, sangat tenang. Tuntung. Tapi kalau khotibnya melotot-melotot, saya enggak bisa melotot, melotot-melotot, habis itu seperti Nabi Muhammad SAW, wah itu mungkin enggak tidur mereka. Enggak ada salahnya sih sebenarnya, terkadang momen berdiri di mimbar ini berat, Pak. Orang bisa sebelumnya hafal materi, bisa lupa kalau sudah sampai di sini. Makanya kan pernah ya sebagian di antara mahasiswa UIN seperti kayaknya sih, mereka bertanya bagaimana cara supaya bisa tenang ketika khutbah. Saya berikan beberapa tips waktu itu. Satu, pahami tema yang akan disampaikan. Anda harus faham. Anda ingin menyampaikan apa nih? Ingin menyampaikan sikap ahlus sunnah terhadap para pelaku dosa besar. Anda harus paham secara total dulu. Dua, hafalkan ayat atau hadis per poin yang akan Anda sampaikan. Karena kita berbicara agama, Anda berbicara firman, Anda berbicara sabda, Anda akan menandatangani firman, Anda akan menandatangani sabda. Jadi gak boleh main-main. Tiga, harus dilatih. Bisa ngomong sendiri atau bahkan mungkin bisa di depan cermin. Terkadang yang saya praktekkan di depan cermin. Kenapa? Itu penting untuk timing juga. Karena sebagian masjid khutbah maksimal 15 menit, khutbah maksimal 20 menit. Timing. Jadi timing sebelum terkenal di dunia stand up comedy, khatib itu sudah melatihnya. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'in. Waduh kelewatan, berarti ada materi yang harus dipangkas. Atau aduk pendekan, ada yang harus ditambah. Yang nomor 4 itu yang mungkin harus penuh dengan latihan. Menganggap semua orang yang hadir itu gak ada. Nah itu susah. Maka kalau pengen aman, ya itu baca teks. Innalhamdulillah, enggak melihat sono, lancar. Tapi kalau Anda akan melakukan eye contact dengan jamaah, maka harus faham. Yani tema, kemudian hafal pendalilan, dan kemudian harus dilatih sebelum naik ke mimbar, dan sisanya menganggap orang tidak ada. Itu yang susah ya. Apalagi kemudian di antara hadirin adalah ada mertua dia. Nyo anggap udah kededak aja. Ini bahaya. Wallahu a'lam. Jamaah sekalian rahimakumullah, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Cukup? Enggak. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka akan diliputi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Cukup? Enggak. Wa haffathumul malaikah, haffat disebutkan malaikat mengepakkan sayapnya, membentangkan sayapnya. Kata para ulama, malaikat membentangkan sayapnya itu dalil mereka menghormati para penuntut ilmu. Jadi yang hormat kepada Anda itu malaikat Allah Subhanahu wa taala dan banyak jumlahnya. Bisa jadi kemudian kita di dunia ini, atau di bumi ini, enggak pernah jadi bos. Tidak pernah mendapatkan penghormatan dari siapapun. Bahkan mungkin kita cuma pesuruh. Tapi ingat, ketika Anda nuntut ilmu syar'i dan di masjid, yang hormat pada Anda adalah para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Cukup? Belum. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan sebutkan nama-nama mereka sekarang ketika majlis ta'ali. Di majlisnya Allah Subhanahu wa taala, majlis malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ingat, keutamaan ini, empat keutamaan ini tidak dimiliki majlis ta'lim di luar masjid. Faedah pasti mereka dapatkan di auditorium ke, di gedung serbaguna ke, di sebagian rumah ke, faedah pasti dapat karena yang disampaikan firman, yang disampaikan sabda. Tapi empat keutamaan ini tidak akan didapatkan kecuali di masjid. Kenapa? Nabi Muhammad mengatakannya fi baitin min buyutillah. Nabi Muhammad menyebutkan di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, masjid. Kalau semua tempat sama, maka Nabi Muhammad enggak usah ngomong rumah Allah, enggak usah ngomong. Kenapa Nabi Muhammad katakan di rumah, di antara rumah-rumah Allah? Karena ada keutamaan untuk sebuah masjid. Maka jamaah, hadirlah majlis ta'lim khususnya ada di masjid. Yang di dekat rumah Anda, yang mungkin Anda harus pergi sedikit, 1-2 kilo, bahkan mungkin kalau dari Banjarmasin ke sini ada jauh lagi. No problem. Kenapa? Keutamaan penuntut ilmu itu luar biasa. Oh, itulah muqaddimah dari ulun. Sudah ngambil 28 menit ya. Artinya yang streaming, kita live Facebook, yang streaming sekarang tentunya yani Anda akan mendapatkan keutamaan, mendapatkan ilmu, tapi tidak untuk keutamaan yang hadir di sini. Makanya hadir minggu depan ya, streaming aja kerjanya. Oke jamaah, perhatikan halaman 1. Bagian 1. Oke, ada storing dari tadi ya. Al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa qala ta'ala wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hisbin bima ladaihim farihun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpeganglah kamu semua kepada tali atau agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Surah Ali Imran ayat 103. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hisbin bima ladaihim farihun. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Jamaah sekalian rahimakumullah, berkata Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir untuk surah Ali Imran 103. Bihablillah qila bihablim minallah. Berpegang teguhlah semuanya kalian atau semua kalian dengan tali Allah. Artinya kata Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir, bihablim minallah, dengan tali dari Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Yakni Al-Qur'an. Diterjemahkan di sini dengan agama ya. Perhatikan tafsir Ibnu Katsir. Bihablim minallah, dengan tali dari Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah dengan Al-Qur'an. Kama fi hadis Al-Harits Al-A'war an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu marfu'an fi sifatil Qur'an huwa hablullahil matin wa siratuhul mustaqim. Imam Ibnu Katsir menafsirkan tali Allah artinya adalah tali dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis dari Al-Harith Al-A'war. Jadi perawinya namanya Al-Harith Al-A'war. Siapa tahu apa arti Al-A'war? Siapa yang tahu arti Al-A'war? Berkaitan dengan mata. Penyakit berkaitan dengan mata. Juling atau picak sebelah. Di sini ada ingin disebutkan satu faedah. Ghibah tentunya kita tahu dilarang. Tapi ada satu ghibah atau ada beberapa ghibah yang diperbolehkan. Salah satu di antaranya adalah penyebutan sifat seorang perawi. Contoh di antara guru Imam Al-Bukhari itu ada yang panggilannya Al-A'raj, si pincang. Kenapa? Karena nama mereka rata-rata atau banyak yang sama. Misal nama guru Imam Bukhari Abdullah. Guru beliau yang namanya Abdullah banyak, tapi ada satu sifat pada orang ini yang membedakan di antara Abdullah yang lain. Tapi sifat berkaitan dengan cacat yang dia miliki. Dalam ilmu hadis, lebih tepatnya ilmu ruwat, ini tidak mengapa. Ini salah satunya. Imam Ibnu Katsir menyebutkan dari Al-Harith Al-A'war yang terkenal dengan cacat pada matanya. Apakah ini sebuah ghibah? Tidak. Ini untuk membedakan, karena nama para perawi yang namanya Al-Harith terlalu banyak. Pian kalau misalnya nyari satu alamat, mudah-mudahan bukan alamat palsu ya, tapi nyari satu alamat, nanya ke ibu-ibu di depan gang itu misalnya, Bu, rumahnya Agus mana, Bu lah? Sorry, yang namanya Agus ya. Sorry. Agus mana, yulah? Di gang sini ada 5 Agus ya. Nah, akhirnya Anda harus menyebutkan satu sifat dari Agus yang Anda inginkan. Agus latat gue ya. Misal, mungkin Agus ya hitam banget kulitnya. Mohon maaf ya, yang namanya sama ya. Saya pengen pakai contoh Khairullah, enggak enak. Paling enak di kepala saya itu Agus ya. Kalau nah, orang Agus atau perempuan Agustina itu pasti lahirnya bulan September ya. Jamaah sekalian. Jadi kata Imam Nugati, sebutkan dalam sebuah hadis adalah Harith Al-A'war, Harith yakni Al-A'war, ada cacat di matanya. An Ali marfu'an, dia meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib secara marfu'. Berikut kita sebutkan faedah juga. Hadis itu kalau dilihat dari sisi nyambung atau tidaknya sampai kepada orang yang mengatakan terakhir kali, itu ada 4. Satu, ada yang namanya hadis maqtu', terpotong, terputus. Ini adalah hadis yang berakhir pada perkataan seorang tabi'i. Bisakah dijadikan sebuah dalil? Enggak bisa, karena sebuah seorang tabi'i saja. Ada yang kedua namanya mauquf. Ini adalah hadis yang berakhir pada seorang sahabat. Maka ini bisa dijadikan dalil. Ada lagi yang kita pelajari sekarang, hadis marfu'. Mauquf itu terstop, marfu' terangkat. Adalah hadis yang berakhir perkataannya pada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada hadis yang level lebih tinggi, berakhir pada Allah, hadis kursi. Nah, kata Imam Nukathir, yang namanya tali Allah artinya adalah tali dari Allah, maknanya adalah Al-Quran. Nah, berikut kemudian beliau menerangkan beberapa hadis yang menerangkan bahwasanya yang dimaksudkan dengan tali itu adalah Al-Quran. Sebagaimana hadis dari Al-Harith Al-A'war dari Ali bin Abi Thalib marfu'an, dia angkat sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad mensifati Al-Quran, kata beliau, huwa hablullahil matin, Al-Quran itu adalah tali Allah yang kuat. Wa siratuhul mustaqim, dan jalan Allah yang lurus. Biar perhatikan halaman, perhatikan halaman 3. Ini faedah untuk menerangkan sabda Nabi Muhammad, wa siratuhul mustaqim. Al-Quran kata Nabi Muhammad SAW adalah tali Allah yang kuat, yang kokoh, dan jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus. Perhatikan hadis halaman 3. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadihi thumma qala hadha sabilullah mustaqima wa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi thumma qala hadhihi subul laysa minha sabilun illa alayhi shaytanun yad'u ilayhi thumma qara'a qawlahu ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'u as-subula fatafarraqu bikum 'an sabilihi dhalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun. Kata Abdullah bin Mas'ud, Nabi Muhammad suatu hari membuat garis yang lurus di hadapan kami. Dan kemudian beliau bersabda, hadza sabilullah mustaqima, inilah jalan Allah yang lurus. Kemudian beliau membuat garis-garis di bagian kanannya dan juga kirinya, dan beliau bersabda, ini jalan-jalan yang lain. Pada setiap jalan ini ada syaitan yang menyeru kepadanya untuk menapakinya, untuk masuk ke jalan tersebut. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-An'am 153 ini, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu, wahsanya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah ia. Wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum 'an sabilihi, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, niscaya kalian akan tercerai-berai dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itulah yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Bukan Allah perintahkan, bukan Allah ingatkan, tapi Allah wasiatkan. Wasiat levelnya lebih tinggi dibandingkan perintah. Sangat penting. Kenapa kemudian lafadznya yang demikian itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian, bahwasanya jalan yang lurus, jalan Nabi Muhammad, Al-Qur'anul Karim. Karena pada tafsir ayat ini, di antara penafsiran para ulama yang dimaksudkan dengan yakni sirati, jalanku adalah Al-Qur'anul Karim. Ditafsirkan oleh para ulama yang lain Al-Qur'an was sunnah, Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kembali kepada tafsir Ibnu Katsir, bisa dikatakan buku walaupun setebal ini matang. Beliau terangkan ringkas singkat, makanya ulun harus meluas sedikit. Waqad warada fi dhalika haditsun khasun bi hadzal ma'na faqala al imam Abu Ja'far At-Tabari haddatsana Sa'id bin Yahya Al-Umawi haddatsana Asbaq bin Muhammad an Abdul Malik bin Sulaiman Al-Azrami an Atiyah an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض. Imam Ibnu Katsir meriwayatkan satu hadis dari Imam At-Tabari. Imam At-Tabari selain ahli tafsir, beliau ahli sejarah. Bahkan di antara rujukan para sejarawan kalau berkaitan dengan agama Islam, Tarikh Tabari, buku besar karangan Imam Tabari. Rata-rata para sejarawan, sejarawan apa sejarahwan sih, ahli sejarah lah pokoknya, berkaitan dengan Islam dari sejak bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW, di antara buku rujukan yang terbesar Tarikh Tabari. Artinya Imam At-Tabari bukan cuma ahli tafsir, beliau ahli sejarah. Dari Imam At-Tabari, beliau menyebutkan, telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Yahya Al-Umawi, telah menceritakan kepada kami Asbad bin Muhammad, dari Abdul Malik bin Sulaiman, dari Atiyah, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, Kitabullah, Kitabullah Al-Quran Karim, Hablullahil mamdud adalah tali Allah yang membentang minas samai ilal ardh. Bisa diterjemahkan membentang atau menjulur ya. Karena sekarang konteksnya dari atas ke bawah. Kitabullah Al-Qur'anul Karim adalah tali Allah yang membentang dari langit sampai bumi. Dalam sebuah sabda Nabi Muhammad menyebutkan juga, kata beliau, taraktu fikum atsaqalain. Aku telah tinggalkan kepada kalian dua perkara yang berat. Kata Nabi Muhammad SAW yang pertama, Kitabullah hablum mamdudun ma baina as-sama'i wal ard. Yang pertama adalah Kitabullah Al-Qur'an. Bagaikan tali yang membentang. Lebih enak enggak enak ya membentang ya? Apa kalau menjulur ke bawah itu? Bahasa Indonesia yang enak apa ya? Tali yang menjulur gak enak juga ya. Pokoknya pengen paham lah. Pokoknya pengen paham. Tapi lu terjemahkan dengan membentang saya. Kata Nabi Muhammad SAW, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang berat. Satu, Kitabullah bagikan tali yang membentang antara langit sampai bumi. Yang kedua, itrati ahli baiti. Aku tinggalkan kepada kalian adalah anak cucuku, ahlul baitku, ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah hadis ini bertentangan dengan sabda beliau, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Selama kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, kalian tidak pernah akan sesat. Kata Nabi Muhammad, Kitabullah wa sunnati, Al-Quranul Karim dan sunnahku. Bertentangankah? Tidak. Karena ini bisa digabung. Ahlul bait Semua orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Nabi Muhammad SAW, yang saleh di antara mereka, yang menegakkan sunnah. Gitu cara menggabungnya. Di hadis pertama Nabi Muhammad menyebutkan dua perkara yang berat, Al-Quran dan Ahlul Baitku. Di hadis yang kedua, Al-Quran dan sunnahku. Ketika ada dalil secara zahir bertentangan seperti ini, maka cara pertama yang dilakukan adalah al-jam'u, gabungkan dulu. Dan hadis ini bisa digabung. Siapapun ahlul bait Nabi Muhammad SAW, orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Nabi Muhammad SAW plus juga istrinya, yang saleh di antara mereka dan semua anak keturunannya sampai detik ini. Karena di hadis yang pertama tadi kata Nabi Muhammad, dan dua-duanya tidak pernah akan putus sampai kalian bertemu denganku di telaga. Artinya ahlul bait Nabi Muhammad sampai hari kiamat ada. Anak turun Nabi Muhammad sampai hari kiamat akan ada. Tapi ingat, yang salah di kalangan mereka, yang menegakkan sunnah, yang menghidupkan sunnah, bukan kemudian yang mengelabui masyarakat dengan label ahlul bait mereka. Tentunya ini menyimpang ya, nanti kelamaannya. Wallahu a'lam bishawab. Kapan-kapan kita akan bahas tentang ahlul bait. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Kembali kepada penafsiran Imam Ibnu Katsir. Warwa Ibnu Murdawi, atau bisa dibaca dengan Ibnu Marduyah, min tariki Ibrahim bin Muslim al-Hijri an Abil Ahwas an Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, inna hadzal qur'an huwa hablullahil matin wa huwa an-nurul mubin wa huwa syifaa'un naafi' ismatun liman tamassaka bihi wa najatun liman ittaba'ahu. Riwayat yang ketiga yang disampaikan Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya untuk menerangkan tali pada ayat Allah Subhanahu wa taala surah Ali Imran 103, diriwayatkan oleh Ibnu Murdawi atau Ibnu Marduyah. Karena way itu artinya setan ya. Kan kita tahu ada ahli bahasa si bawei, way, ada way. Maka sebagian para ulama membacanya dengan merubahnya dengan iya. Karena jauh lebih baik terjemahannya. Wallahu a'lam bishawab. Atau seperti sebagian di antara kita, siapa yang ujung namanya Syah? Ada yang ujung namanya Syah? Firman Syah, Herman Syah, enggak pakai anang ya. Ada yang Syah namanya? Enggak ada ya. Nah, bagus. Syah, siapa yang bisa bahasa Arab tahu? Syah itu dari kata bahasa Arab syat. Tapi taknya enggak dibaca. Jadi Syah. Apa artinya? Kambing. Dulu lu waktu kuliah, teman lu namanya Herman Syah. Dan dalam bahasa Arab penulisan Herman Syah ha ro maksudnya her, which is tidak ada dalam bahasa Arab imalah kecuali beberapa ayat. He itu kan enggak ada kecuali bismillah dan majriha waslah atau bentuk bacaan Imam Waras wadduhi. Oke. Her. Jadi bahasa Arab ha ro. Inginnya dibaca her. Man syah. Kemudian beliau putus-putus. Ini mana orangnya kata beliau? Saya Ustaz, apa arti nama kamu ini katanya? Her itu kalau dibaca bisa dibaca dengan bacaan hir. Tahu hir ya? Hurairah, tahu Hurairah? Kucing kecil. Man ya siapa? Man siapa? Syah kambing. Jadi ini kucing sama kambing siapa nih? Wallahu a'lam. Mohon maaf ya, yang namanya sama enggak apa-apa ya. Itu bahasa kita disebutkan syah artinya adalah pangeran dalam terjemahan kita, tidak dalam bahasa Arab. Bah akikah Honda besok jar. Jangan, tetap aja. Selama nama Anda yakni terjemahan dalam bahasa kita bagus, lanjut. Kecuali terjemahannya enggak bagus. Ini cerita nyata ya. Teman saya ya, bapaknya di Banyuwangi sana juga ustaz ya. Ada orang mu'alaf minta saran. Dia baru mendapat karunia anak. Pak Ustaz, nama yang bagus apa? Kamu ambil aja di Quran. Semuanya bagus. Nasihatnya ini terlalu umum. Ini orang baru masuk Islam. Ketemu lagi pekan depannya. Gimana? Siapa nama anakmu? Fir'aun gitu. Gak salah dong dia. Fir'aun ada di Quran. Syukur bukan Jahannam. Iya kan? Masih melanjutkan tafsir Ibnu Katsir. Nabi Muhammad SAW bersabda, jadi Ibnu Murdaweh dari Zaid bin Arqam, kemudian Waqi dari A'mash, ada dari Abi Wa'il berkata, kemudian dari Abdullah, disebutkan ini kalau tidak Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Asbah bin Abbas. Kata Nabi Muhammad SAW, inna hadzal Qur'anu wa hablullahil matin. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah tali Allah yang kokoh, yang kuat. Wahwa nurul mubin, Al-Quran itu adalah cahaya yang jelas. Wahwa syifa'un nafi', dan Al-Quran adalah penyembuh yang bermanfaat. Bahkan di ayat yang lain, syifa'un lima fis sudur, Al-Quran itu penyembuh untuk semua penyakit yang ada dalam jiwa. Jadi siapapun di antara kita yang mengalami futur, kemalasan, atau bahkan mungkin level lebih tinggi, kegalauan gitu ya, maka baca Al-Quran. Maka baca Al-Quran. Karena bisa jadi itu semua muncul karena kemaksiatan yang kita lakukan sebelum itu. Akhirnya kita resah, gelisah. Baca Al-Quran. Dia obat, bukan obat, dia penyembuh untuk semua penyakit yang ada dalam jiwa. Ismatun liman tamassaka bihi, Al-Quran bagaikan penjaga untuk orang-orang yang berpegang teguh dengannya. Wa najatun liman ittaba'u, Al-Quran adalah keselamatan untuk orang-orang yang mengikutinya. Ini diantara beberapa tafsiran berkaitan dengan Al-Quranul Karim, makna dari hablullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a, dan berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah, maksudnya Al-Quranul Karim. Dia bagikan tali yang membentang dari langit ke bumi. Dia adalah tali yang sangat kokoh. Dia adalah cahaya yang sangat terang. Dia adalah penyembuh untuk semua penyakit. Dia adalah penjaga untuk semua orang yang berpegang teguh dengannya. Dan Al-Quranul Karim adalah yakni keselamatan untuk orang-orang yang mengikutinya. Makanya Nabi Muhammad bersabda, ta'ahadul Quran fawalladhi nafsi biyadih lahuwa ashaddu tafallutan minal ibli min uqliha. Bikinlah perjanjian dengan Al-Quran, sehari harus satu juz, sehari harus dua juz, sehari harus setiap subuh, sehari harus setiap maghrib, terserah. Pian harus bikin perjanjian dengan Al-Quran. Saya harus membacanya setiap hari. Sejuz boleh, setengah juz boleh, sehalaman no problem. Tapi baca setiap hari. Kata Nabi Muhammad, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah cintai itu adalah yang berkesinambungan walaupun sedikit. Setengah halaman no problem. Tapi setiap hari, habis subuh harus, atau habis zuhur, pilih waktu di mana, dalam satu hari pian pasti punya waktu luang. Pasti. Pasti pian punya waktu luang barang 30 atau 1 jam. 30 menit atau 1 jam. Pasti pian punya. Maka bikin perjanjian. Kata Muhammad, wa asyadu tafallutan minan ibn min uqliha. Quran itu sangat cepat hilang dibandingkan seekor onta yang diikat dari ikatannya. Bisa kabur onta itu. Al-Quran lebih cepat lagi bisa kabur. Kalau kita tidak menjaganya dengan membacanya setiap hari. Malam kemarin ya, saya dapat curhatan. Nomor tentu yang masuk. Ustaz, kenapa ya saya kok galau? Enggak bisa tidur. Enggak tahu kenapa Ustaz. Saya bilang, bagaimana hubungannya dengan Al-Quran? Kenapa Ustaz? Kamu sudah baca Quran belum? Iya. Sana mbak, ambil air wudhu, salat dua rakaat, baca Al-Quran, kamu pasti tenang. Habis itu hilang. Oh, tenang betul dia. Jam 10 kalau enggak salah chatnya itu. Iya jamaah, Al-Quran itu memberikan kepada kita, yakni penyembuh untuk semua penyakit. Jangan sedikit-sedikit galau, posting. Kadang-kadang postingannya kayak postingan agama ya, padahal dia galau dia. Enggak perlu. Kalau Anda merasa gelisah, apalagi para ikhwan misalnya habis nazar nunggu jawaban, aduh diterima kok galau. Baca Quran. Tenang Anda. Itulah sabda Nabi Muhammad SAW. Al-Quran memberikan kepada kita yakni penyembuh untuk semua penyakit. Kemudian wa qawlu ta'ala wala tafarraqu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian bercerai-berai. Amarahum bil jamaah wa nahahum anit tafriqah. Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka, kita semua kaum muslimin, untuk berpegang teguh dengan jamaatul muslimin. Apa itu arti jamaah? Sekelompok orang yang memiliki faham yang sama. Itu simpelnya secara bahasa. Tapi kalau sudah nanti kita gabungkan ahlu sunnah wal jamaah, terjemahannya beda. Dan syaitan suka sekali dengan orang yang sendirian. Kata Nabi Muhammad, alaikum bil jamaah, fa inna syaitana ma'al wahid wa ma'al ithnaini ab'ad. Berpegang teguhlah kalian selalu bersama jamaatul muslimin, bersama kaum muslimin, jangan menyendiri. Karena syaitan suka dengan yang menyendiri, dengan yang berdua syaitan tambah jauh. Makanya nikah, Pak. Oke. Kemudian waqad waradat al-ahadith al-mutaaddidah, waqad waradat al-ahadith al-mutaaddidah bin nahyi anit tafarruqi wal amri bil ijtima'i wal i'tilaf. Telah banyak hadis yang menyebutkan tentang larangan untuk kita bercerai-berai, berpisah-pisah, terkotak-kotak, terkelompok-kelompok. Dan begitu banyak hadis yang menerangkan tentang perintah untuk agar kita berjamaah, berkumpul, saling yakni mencinta satu sama lain. I'tilaf itu saya terjemahkan dengan berlemah lembut, yakni dengan satu dan yang lain. Sebagaimana dalam Sahih Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, innallaha yarda lakum atau yurdi lakum thalathan wa yaskhat lakum thalathan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meridai atas kalian tiga hal, dan Allah Subhanahu wa taala membenci kalian tentang tiga hal. Yarda atau yurdi. Yarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wa an tanasahu min man wallahu Allahu amrahu. Allah Subhanahu wa taala meridai kalian tiga hal. Satu, agar kalian menyembah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah ridha. Dua, kalian berpegang teguh dengan tali Allah semuanya, agama Allah semuanya, maksudnya Al-Qur'anul Karim. Dan tentunya makna di antaranya adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ala inni utitul Qur'ana wa mithluhu ma'ah." Sesungguhnya ketahuilah telah diturunkan kepada ke Al-Qur'an dan yang semisal dengan Al-Qur'an bersama Al-Qur'an, yaitu sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau ulun putus Al-Qur'an saja, takut nanti salah faham. Wah, ini ingkar sunnah nih. Enggak. Saya malah yang memerangi, yang mungkir sunnah. Ada dai ingkar sunnah di Banjarmasin itu enggak bergutik, ya karena teman-teman semuanya yang lapor. Tidak bisa Anda memahami firman Allah tanpa sabda Nabi Muhammad SAW. Bukan berarti Al-Qur'an kurang, tidak, Al-Qur'an diturunkan secara global. Hadis Nabi Muhammad menerangkannya, dan ini ujian untuk kita mau ikut Nabi Muhammad atau tidak. Belum pernah nonton langsung soalnya. Dia waktu itu di TV Fulani, kemudian dia menyampaikan firman Allah dan dia harus tafsirkan ayat itu dengan sabda Nabi Muhammad, dan dia mengatakan orang bijak berkata, orang bijak siapa? Padahal yang disebutkan setelah itu sabda Nabi Muhammad. Bagaimana kita akan faham firman Allah Subhanahu wa taala dan kemudian menafikan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ulun dengar langsung juga dia mengatakan, di Quran hadis itu banyak yang lemah, hadis itu banyak yang palsu. Kemana Anda dari Sahih Bukhari? Kemana Anda dari Sahih Muslim? Tanpa ada pengulangan hampir 5000 masing-masing Sahih Bukhari Sahih Muslim. Tanpa ada pengulangan. Sahih Bukhari Sahih Muslim tanpa ada pengulangan 4-5 ribuan hadis. Dia 7000 karena ada beberapa pengulangan. Bahkan satu hadis bisa di 7 atau 9 tempat dengan bab yang berbeda. Kemana Anda dari Sahih Bukhari Sahih Muslim mengatakan hadis banyak yang lemah, hadis banyak yang palsu? Waktu kuliah, waktu ikut daurah ya, Syekh pernah bertanya kepada kami semuanya, hampir 400-an dai se-Indonesia, siapa di antara kalian yang sudah menyelesaikan membaca Sahih Bukhari? Karena pertanyaan menghafal mustahil, membaca Sahih Bukhari. Pian tahu yang angkat tangan berapa? Enggak sampai 10 orang dari 400 dai di Indonesia. Selesai. Kemudian siapa di antara kalian yang sudah menyelesaikan membaca Sahih Muslim? 3 di antara yang tidak sampai 10 tadi. Ya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, baca aja kita enggak. Itu dai-nya. Kemudian Anda mengatakan banyak hadis lemah, banyak hadis palsu. Subhanallah. Kitab terbenar setelah Al-Qur'anul Karim, Bukhari, Muslim. Pernah disebutkan bahwasanya, diadakan sayembara mencari hadis lemah dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tidak terdapat pada Sahih Bukhari. Ada beberapa, bahkan disebutkan belasan pada Sahih Muslim. Tapi yang mengatakan ini harus dites. Dan akhirnya kala itu dites. Dari mana sisi lemahnya beberapa hadis Anda temukan dalam Sahih Muslim. Dia terangkan. Tak tahu yang semuanya terbantahkan karena dia salah faham. Tidak pernah terbukti. Dua orang imam ini sangat berhati-hati dalam menulis hadis Nabi Muhammad SAW. Bahkan di antara syarat Imam Bukhari itu ada dua. Satu adalah thubutul liqa. Si perawi dengan gurunya yang di atas harus ketemu. Dua, harus sezaman. Itu yang pertama. Al-mu'asarah. Harus sezaman. Yang kedua, harus bisa dibuktikan mereka pernah ketemu. Baru Imam Bukhari menuliskan hadis dari perawi fulan. Ke atasnya begitu juga. Sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau beliau meninggal tahun 256 Hijriah, berarti minimal 6, 7 atau 8 orang beliau harus cek bahwasanya fulan ke fulan di atasnya gurunya sezaman. Dan juga mereka ketemu. Imam Muslim syaratnya lebih rendah. Yang penting sezaman. Tapi ada kemungkinan bertemu. Misal perawi A di Banjarmasin, perawi B di Batu Licin. Kemungkinan bertemu ada. Kenapa? Bisa ditempuh jalur darat. Kalau tidak terbukti seperti itu dulu, mereka tidak tuliskan sabda Nabi Muhammad. Dan dia mengulang, menulis kitabnya itu, mengulang, mengedit kitabnya itu 13 kali. Baru kemudian dilempar kepada kaum muslimin. Kita belum baca, enak aja ngomong hadis banyak yang lemah, hadis banyak yang palsu. Ente kalau enggak pakai hadis udah enggak usah pakai aja, tapi enggak usah kemudian mengatakan hadis lemah dan palsu. Lemah dan palsu ada. Tapi yang sahih banyak, yang level hasan ada. Intinya Anda memang tidak ingin menggunakan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ingin menggunakan sabda Nabi Muhammad tapi bisa salat. Gimana ini? Dari mana Anda tahu tata cara salat? Di Quran enggak ada. Dari takbiratul ihram sampai salam di Quran tidak ada. Setiap tahun umroh, dari mana Anda tahu tata cara umroh? Enggak ada. Semuanya dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa kita memahami Al-Qur'an kecuali di antaranya dengan penafsiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad ketika ditanya, "Wahai Imam Ahmad, tersebar di masyarakat sekarang satu istilah atau quote bahasa kita sekarang bahwasanya Al-Qur'an lebih butuh kepada As-Sunnah dan tidak sebaliknya. Karena Al-Qur'an harus diterangkan dengan hadis Nabi Muhammad." Kata Imam Ahmad, "Saya tidak berani mengatakan hal yang demikian. Tapi yang saya tahu hadis Nabi Muhammad menerangkan Al-Qur'an. Tapi kalau istilah itu saya enggak berani ngomong." Itulah kenapa tadi ulun tambahkan embel-embel supaya pintar dan salah faham. Wallahu a'lam bishawab. Kata Nabi Muhammad SAW, Allah meridhoi kalian tiga hal dan membenci dari kalian tiga hal. Allah meridhoi kalian agar kalian menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dua, Allah meridhoi kalian berpegang teguh dengan tali Allah semuanya. Al-Quranul Karim dan juga sabda Nabi Muhammad SAW. Wala taftariku, dan janganlah kalian bercerai belai. Itu keridhaan Allah yang kedua, berpegang teguh dan tidak bercerai belai. Wa antanasahu man wallahu Allahu amrahum, dan agar kalian saling nasihat menasihati untuk siapapun orang yang Allah Subhanahu wa taala yakni berikan mereka yakni kepemimpinan. Harus kita itu menasihati pemimpin. Itu di antara keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan menjelekkan, bukan bikin meme atau meme, enggak. Anda pasti punya jalur untuk kemudian bisa menasihati pemimpin yang kita tahu dia melakukan kesalahan, bukan menjelek-jelekannya, apalagi menjatuhkannya. Enggak, nasihati. Wallahu alam bissawab. Oke. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, dan Allah membenci dari kalian tiga hal. Apa itu? Kila wa qal. Katanya dan katanya. Nah ini, ngegosip. Allah benci itu. Eh jeng, tahu enggak? Nah ini, biasanya kalau udah eh jeng tahu enggak? Nah itu biasanya habis itu macam-macam deh. Hindari. Kila wa qal. Katanya dan katanya. Wa kathratus su'al. Banyak nanya. Bolehkah bertanya? Boleh. Kalau satu perkara tidak jelas, tanya. Seperti setelah ini kita akan buka pertanyaan. Tapi kalau ada perkara yang sangat jelas atau sudah jelas, Anda banyak tanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La tas'alu an syai'in in tubtalakum tasukkum." Jangan kalian bertanya tentang sesuatu jika kalian dapatkan jawabannya berat buat kalian. Contoh waktu dulu, Nabi Muhammad bersabda, "Al-hajju marra fama zada fahuwa tatawur." Kata Nabi Muhammad, haji itu satu kali seumur hidup. Selebihnya itu adalah sunnah. Ada yang berkata, kan ini sudah jelas. Sekali seumur hidup, siapapun silahkan naik haji. Kalau bisa lebih, itu adalah tatawu atau sunnah saja. Ada yang bertanya, afi kulli amin ya Rasulullah wa ya Rasul, apakah setiap tahun? Lah, kan sudah jelas sekali seumur hidup. Kata Nabi Muhammad SAW, "Law qultuha lawajibat." Kalau saya katakan iya, Allah akan wajibkan sekali setahun dan akan berat untuk kalian. Sifat banyak nanya ini sifat orang Yahudi. Allah perintahkan kalian menyembelih seekor sapi betina. Banyak tanya. Apa warnanya? Dapat warnanya, nanya lagi. Pernah bajak sawah atau enggak? Karena banyak tanya. Padahal kalau mereka dari awal, kalau perintahkan Allah perintahkan kalian sembelih seekor sapi betina, selesai. Warna apa ke? Apa yang pernah dia lakukan? Enggak masalah. Mereka nanya warna. Ada tiga pertanyaan mereka ya waktu itu. Malaunuha. Umurnya juga mereka tanya. Sapi yang bagaimana? Kan intinya ketika sapi itu nanti disembelih, bagian dari sapi tersebut dipukulkan kepada orang yang terbunuh kala itu. Tuk, bangun dia dan dia mengatakan, fulan yang bunuh saya. Itu kan inti ceritanya dari surah Al-Baqarah. Tapi mereka bertele-tele. Pian nih misalnya disuruh sama dosen. Rul, kita pakai contoh nama saya. Rul, tukarakan nasi goreng. Ah jelas nasi goreng. Belikan di mana aja selesai, enak kayak enggak kayak, yang penting nasi goreng. Tapi kalau Anda banyak tanya, ribet. Pak, yang spesial kah? Ya, pakai telur tiga. Tiga. Pian cari nasi goreng dapat, telurnya satu aja. Nah, mencari pian tukang nang lain. Itu kalau telur doang, tau pian banyak gak? Pedas kapan? Pedas. Lomboknya 10. Nah, yuk pian. Pas anak nukar, sisa 2 lombokku aja. Nah, ngalih loh. Kalau pian nanya lagi, di mana pak nukarnya? Di Batu Licin. Wah, yuk. Karena Anda banyak nanya. Belikan di pinggir jalan yang lewat, selesai. Kok gak enak nih? Bapak nyuruhnya nasi goreng. Bapak gak sebutkan detail, bapak nyuruh nasi goreng. Cuman jaga yang masuk, jangan buru-buru amat dong. Katanya. Dosanya marah. Kathratus su'an. Seperkara yang sudah jelas. Kemudian dia pertanyakan tentangnya. Ulun lebarkan pembahasannya. Juga perkara-perkara yang khayal. Pertanyaan pertanyaan khayalan. Ini tinggalkan. Ustaz, bagaimana jika? Itu kalau pertanyaan bagaimana jika, ulun pasti nanya. Karena praktik para ulama seperti itu. Imam Malik. Bagaimana jika bla bla bla. Kata Imam Malik, sudah terjadi belum? Belum, kira-kira doang. Enggak mau jawab. Terjadi dulu baru ada jawaban. Karena khayalan enggak bisa. Ustaz, bagaimana cara salat di bulan? Nanti ke bulan dulu, nanti telepon saya kasih tahu cara salatnya. Karena khayalan. Wallahu a'lam bishawab. Wa idha'atul mal. Dan Allah benci dari kalian yang ketiga adalah menghambur-hamburkan harta. Mubazir. Wallahu a'lam bishawab. Berapa ini? Oh, dikit lagi ya. Urun tutup dengan perkataan Imam Nukathir. waqad dhaminat lahumul ismah inda ittifaqihim min al khata kama warad بذلك الاحاديث المتعدده ايضا وخيف عليهم الافتراق والاختلاف فقد وقع ذلك في هذه الامه فافترقوا على 73 فرقه منها فرقه الناجيه الى الجنه ومسلمه من عذاب النار وهم الذين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. Al-ismah, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, ini sudah terjamin untuk orang-orang yang bersepakat, untuk orang-orang yang bersepakat di atas kebenaran tentunya bersama jamaatul muslimin, tidak bercerai-berai, tidak kemudian berkelompok-kelompok. Dan sangat ditakutkan perpecahan ini terjadi, dan sekarang memang betul-betul terjadi. Ingat ya, Imam Ibnu Katsir hidup di tahun 700-an Hijriah. Beliau sudah ngomong begini. Dan ini sudah terjadi. Nabi Muhammad SAW kemudian sudah sabdakan memang kala itu bahwasanya umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kecuali satu yang selamat, Al-Firqatun Najah, At-Taifatul Mansurah, golongan atau kelompok yang selamat dan tertolong. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang akan selamat masuk surga Allah, dan mereka adalah kelompok yang selamat dari ancaman neraka Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti para sahabat Nabi Muhammad ridwanullahi alaihim jami'an. Jadi Imam Ibnu Katsir sendiri melebarkan pemahaman Habl sampai ke seorang sahabat. Bahwasanya praktek sahabat, perbuatan sahabat, bagian dari agama ini. Makanya ada satu kaidah menyebutkan, kullu ma lam yakun ibadah fi zamanil sahabah falan yakuna al-yawma ibadah. Semua yang bukan ibadah di zaman para sahabat, hari ini pun bukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika Anda atau siapapun di antara kita menemukan ada satu amal yang kemudian diyakini oleh orang tersebut amal ini akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tanyakan selalu tiga hal. Apakah ada perintah Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Oke. Okay. Apakah ada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan? Tidak. Oke. Okay. Apakah ada praktek salah seorang di antara para sahabat? Juga tidak ada. Maka yakinlah jemaah, amal tersebut bukan bagian dari agama Islam. Perintah Allah enggak ada. Perintah Nabi enggak ada. Seorang sahabat pun tidak ada yang melakukan. Maka yakinlah itu bukan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Islam ini sudah sempurna, Nabi Muhammad masih hidup. Tidak perlu Islam ini kemudian Anda modifikasi. Yang ada ini tidak perlu dimodifikasi. Dan jangan berkreasi dengan sesuatu yang baru. Cukupkan diri ini mengikuti Nabi Muhammad SAW. Hablullahil matin, Al-Quranul Karim, sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Berkaitan dengan ayat yang kedua dan tafsirannya, kita akan pending di pertemuan yang lain. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Silakan. Boleh lewat kertas, boleh langsung. Berkaitan dengan Ali Imran 103, bahwasanya makna hablullah, hablum minallah. Tali Allah, tali dari Allah. Maksudnya Al-Qur'an. Mun gerda ampihan belikan kita. Saya rencananya satu bagian ini satu pertemuan, tapi mustahil ya, nggak bisa, harus pelan-pelan. Karena ini prinsip, bahkan mungkin ya akan membuat pondasi yang kuat pada akidah masing-masing kita. Tapi harus pelan-pelan. Dan coba lihat daftar isinya coba. Bagian 11. Ah, rame tuh bagian 11 tuh. Oke. Terus bagian 21. Wah, rame tuh. Yeah. 23 juga, 23. Enggak tahu tuh, saya masih dipersilahkan enggak ceramah di sini tuh. Serem-serem pembahasannya ini. Kemudian berapa? 34, wah itu serem sekali itu. Oke. Ya begitulah. Jadi sabar ya, pelan-pelan. Jadi sebelum ke poin tersebut, kita ingin bangun pondasi yang sama-sama dulu supaya memahaminya ke sana mudah. Wallahu bisa. Walaupun di antara tips membaca buku, selain tentunya pertama kali baca yakni biografi si pengarang, kedua buka daftar isi. Itu cara membaca buku. Buka daftar isi. Mesti ada satu judul yang menarik perhatian pian. Bacalah itu dulu, enggak apa-apa. Ketika Anda membaca, mesti terkadang ada ketidakpahaman. Harus baca sebelumnya, akhirnya Anda baca di pertama. Tapi itulah tipsnya. Baca daftar isi dulu. Kayaknya rame nih. Wallahu a'lam. Kalau misalnya di antara poin-poin ini gitu ya, ada tips menaklukkan akhwat. Mungkin itu yang Anda akan baca duluan gitu. Wallahu a'lam. Enggak mungkin ya ada di sini. Wallahu a'lam. Itu jemaah yang bisa ulun sampaikan dan bermanfaat. Salam khilaful, mohon maaf. Sifat dari al-firqatun najiyah masih panjang. Kita akan pelajari banyak hal tentang siapa itu firqatun najiyah, dan kita berharap kita bagian dari kelompok tersebut yang Allah Subhanahu wa taala janjikan akan Allah selamatkan dari yakni neraka, dan jaya menang dengan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jadi apapun pertanyaan pian sekarang berkaitan dengan hal yang akan kita bahas, maka pending saja dulu. Kita akan bahas pelan-pelan insyaallah pada waktunya. Kita ingin bangun pemahaman sama-sama dari dasar. Pian kalau ikuti ulun misalnya, kalau pian ikuti ulun dari 2005, enggak jauh dari ini. Akidah. Jarang ulun bahas yang lain. Rukun iman. Karena itulah pondasi. Itulah keyakinan. Dengan tentunya cabang-cabangnya sebagai penambah yakni keimanan. Wallahu a'lam bishawab. Dan ulangilah kembali terima kasih kepada teman-teman Akhrido, Ihsan dan yang lain dari DKM Masjid Al-Baitar yang telah mempersilahkan kajian ini berlangsung. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat semua amal ibadah Anda dan menjadi pemberat amal Anda insyaallah nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi.